Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih bersama dengan hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis yang berisikan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas maksud dari bawah dan atas itu apa. Masih ingat? Dalam masalah dunia. Rizki, kecantikan, ya fisik, harta, dan seterusnya. Ini pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua kemarin, kita membahas kenapa kok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Masih ingat kenapa? Untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian juga yang kedua, untuk melatih diri untuk memiliki sifat qana'ah yang kemudian akan menghasilkan ketenangan di dalam hati. Berbeda dengan orang yang selalu melihat ke atas, dia akan sulit untuk bersyukur kepada Allah karena merasa nikmat yang dia miliki jauh di bawah orang lain, sehingga akibatnya hidupnya tidak akan tenang. Hari ini, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas sebuah pertanyaan sebenarnya. Ketika saya menyampaikan hadis ini di suatu kesempatan sekitar beberapa tahun yang lalu di suatu masjid, setelah selesai pengajian biasa, saat itu kuliah subuh Ramadan, seperti biasanya dibuka sesi tanya jawab. Di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh jamaah, Ustaz, kalau dalam masalah kekayaan, kalau dalam masalah ekonomi, kita disuruh untuk melihat kemana? Ke bawah. Dan dilarang untuk melihat ke atas. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, Ustaz, kapan ekonomi umat Islam akan maju? Kapan ekonomi umat Islam akan maju? Karena selalu melihat ke bawah. Misalnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan di negeri kita berapa? Gak tahu saya. Kemudian katakanlah misalnya tingkat kemiskinan di negeri kita 30%. Sudahlah, lihat kemana? Ke bawah. Maksudnya ada yang 50%. Nah kalau misalnya kita seperti ini, Ustaz melihat ke bawah terus, kapan ekonomi umat ini akan maju? Kita akan selalu terbelakang. Terus apa maksud dari sabda Nabi SAW tadi, supaya kita melihat ke bawah dan tidak boleh melihat ke atas? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada satu prinsip yang harus kita fahami. Bahwa di dalam agama kita, antara satu dalil dengan dalil yang lainnya tidak mungkin saling bertolak belakang. Ini harus paham. Antara Al-Quran dengan Al-Quran, antara hadis dengan hadis, antara Al-Quran dengan hadis, tidak mungkin terjadi kontradiksi. Saling bertentangan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 82. Surat An-Nisa ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kok mereka tidak meresapi isi Al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadaburi isi dari Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, maksudnya kalau Al-Qur'an itu bukan firman-Nya siapa? Allah. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan temukan di dalam Al-Qur'an terjadi banyak kontradiksi. Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah. Nah sekarang Al-Quran dari Allah atau selain Allah? Dari Allah. Maka tidak mungkin ada kontradiksi di dalam dalil-dalil Al-Quran. Termasuk juga hadis Nabi SAW. Bukan hanya Al-Quran saja yang tidak mungkin saling bertolak belakang. Termasuk hadis Nabi SAW pun tidak mungkin akan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Jawabannya karena hadis adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah azza wa jalla dalam surat An-Najm ayat 3-4. Dalam surat An-Najm ayat 3-4. Allah azza wa jalla berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Setiap yang keluar dari Nabi SAW itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Ini prinsip yang harus kita fahami terlebih dahulu. Nah terus jawabannya gimana Ustaz? Kalau kita ngelihat ke bawah, maka ekonomi tidak akan pernah maju. Jawabannya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sering kita dengar, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Apa artinya? Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mu'min yang lemah. Lebih baik mana? Yang kuat apa yang lemah? Yang kuat. Wa fi kullin khairun. Walaupun masing-masing yang kuat maupun yang lemah sama-sama memiliki kebaikan. Tapi kebaikannya besar yang mana? Besar yang kuat. Selanjutnya, ini yang perlu kita garis bawahi, garis tebal. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Apa kata Nabi? Bersemangatlah kalian di dalam menjalankan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Dalam perkara duniawi apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Hah? Duniawi ukhrawi. Jadi siapa? Betul. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hal yang bermanfaat. Dan Nabi SAW tidak membatasi hanya dalam masalah ukhrawi tok misalnya. Enggak. Motivasi dari Nabi SAW sifatnya umum. Kalau motivasi dari Nabi SAW sifatnya umum, kenapa kok dikhusus? Khususkan. Kalau umum, biarkan umum. Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar bersemangat dalam urusan duniawi maupun ukhrawi selama hal tersebut bermanfaat buat kita. Pertanyaannya, ekonomi yang baik buat umat Islam bermanfaat atau tidak? Bermanfaat? Yakin? Ya tergantung tuh. Bermanfaat kalau. Kalau apa? Kalau. Bermanfaat kalau bermanfaat. Bermanfaat kalau. Kalau diarahkan untuk hal-hal yang positif. Sekarang coba, negara yang maju perekonomiannya, apa mesti menghasilkan kebaikan? Belum tentu kan, kalau jauh dari agama. Nah, sekarang coba katanya yang negara-negara itu yang maju-maju, ya, yang katanya per kapitanya itu paling tinggi sedunia, tingkat bunuh dirinya tinggi atau tidak? Orang tinggi top, tingginya pol. Makanya saya katakan tadi, tingkat perekonomian itu akan dianggap bermanfaat kalau diarahkan dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya apa? Positif. Makanya dari hadis ini, yaitu dari hadis bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita boleh ngelihat ke atas. Boleh apa? Ngelihat ke atas. Kalau seandainya dalam rangka memotivasi kita menjalankan hal yang baik, Anda boleh melihat orang lain yang lebih kaya. Kalau maksudnya saya pengen kaya orang kaya tersebut, saya pengen seperti orang kaya itu, kalau saya jadi orang kaya seperti itu, maka saya akan bikin masjid. Itu kayak gini boleh gak? Boleh. Berarti ada saatnya diperbolehkan kita melihat kemana? Ke atas. Kalau maksud dan tujuannya untuk apa tadi? Memotivasi diri menjalankan kebaikan. Begitu pula Anda punya perusahaan. Anda punya perusahaan, melihat perusahaan lain lebih maju, tidak apa-apa. Anda melihat, oh, itu kok bisa maju ya? Kita pelajari. Ya, kita pelajari. Oh, ini kelebihan mereka di sini, di sini, di sini, di sini. saya akan berusaha seperti dia bahkan lebih supaya laba dari perusahaan ini digunakan untuk apa? Untuk gonta-ganti mobil? Bukan. Untuk kebaikan. Menciptakan lapangan kerja buat orang-orang yang beriman, buat kaum muslimin, sehingga mereka tidak menjadi budak di negeri mereka sendiri. Tidak apa-apa seperti itu. Yeah. Jangan sampai negeri kita ini kekayaannya dimiliki orang lain, malah kita bangsa ini dijadikan kuli di negeri kita sendiri. Karena kekayaan itu milik bangsa kita. Jadi kesimpulannya boleh enggak? Kalau ya. Boleh. Kalau apa? Kalau maksudnya memotivasi diri untuk menjalankan kebaikan. Ya. Itu dalilnya apa itu Ustaz? Ya tadi hadis yang kita bawakan supaya kita bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan saya tambah dalil yang lainnya yang menunjukkan bolehnya hal tersebut kalau untuk tujuan kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia di muka bumi ini ada 4 jenis. Ada berapa? 4 jenis. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Yang pertama adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu agama. Sugih, alim. Sudah kaya, ulama. Masya Allah. Tajir, ulama. Orang ini karena dia punya harta dan punya ilmu, fahuwa ya'malu bihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Karena dia punya ilmu agama dan dia punya harta, maka harta yang dia miliki dia alokasikan sesuai dengan ilmu yang dia punya. Alias diletakkan di tempat-tempat, di pos-pos kebaikan. Buat bangun apa? Masjid. Buat bangun madrasah. Buat membiayai anak-anak yang belajar agama. Ya. Buat menyumbang anak-anak yatim. Buat membiayai para janda-janda miskin. Ya. Bukan hanya janda-janda yang kembang saja. Pokoknya ada janda miskin ditanggung, ya. Kemudian ada orang membutuhkan bantuan, bantu sama dia. Dia punya harta, punya ilmu. Ilmunya ini terus memanage harta dia. Mengatur harta dia. Dia punya harta, masuknya benar, keluarnya benar. Karena punya apa? Ilmu. Ini manusia jenis yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala. Orang yang kedua adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama tapi hartanya tidak. Alias ulama tapi kere. Ulama tapi ora sugih. Ini orang yang keberapa? Orang yang kedua. Apa kata orang yang kedua? Fahuwa yaqulu, "Lau kana li mithlu ma li hadha, amiltu fihi mithla alladhi ya'mal." Orang yang kedua mengatakan, "Ya Allah, andaikan aku ini punya kekayaan seperti orang yang pertama, aku akan alokasikan kekayaanku seperti apa yang dia alokasikan." Berarti ini ngelihat ke bawah apa ngelihat ke atas? Ke atas. Orang ini ngelihat ke atas. Ya Allah, andaikan saya seperti dia. Tapi ini benar-benar andainya kalau kejadian temenanan. Ya, jangan cuma nyolo seneng pengen kaya pakai lo. Duwe toko, bisa sedekah, bisa ini. Ternyata sama Allah dikasih toko, ora tahu sedekah. Enggak. Ini betul-betul apa? Betul-betul berazam di dalam dirinya. Bertekad bulat, saya pengen seperti ini. Saya pengen jadi orang kaya. Dan kalau saya jadi orang kaya, saya akan berinfak seperti si A. Kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Kedua orang ini, yang pertama dan kedua, pahalanya sama. Subhanallah. Padahal sing amale akeh, nomor satu atau nomor dua? Nomor satu. Nomor dua ini infaknya hampir-hampir tidak ada. Lawong mau infak gak punya yang diinfakkan. Akan tetapi dengan niat, dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, pahalanya kata Nabi sawa, sama. Subhanallah. The power of niat. Kekuatan apa? Niat. Jadi jenengan itu orang yang penting niatnya tok. Panjenengan itu harus punya niat yang positif. Aku rung bisa kaji, tapi bismillah. Nyong pengen apa? Kaji. Kalau Anda meninggal dunia, kok belum sempat haji, tapi niatnya sudah bulat, maka Anda akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji, walaupun Anda tidak berangkat haji. Tapi kudu niatnya sing temenanan. Oke ya, niat temenanan kayak contohnya ya. Niat temenanan gue nabung. Niat temenan gue nabung. Ustaz, nabung untuk makan dia suruh Ustaz nabung. Ora ketang sebulan 10.000. Ustaz, 10.000 sih nanti tahun pira. Yang penting Anda itu sudah berniat, bertekad bulat. Ada orang mengatakan saya niat Ustaz, niat temenan. Tabungannya wis pira. Ustaz gak ada Ustaz, saya gak punya duit buat ditabung. Sedina udute pirang bungkus. Kalih bungkus Ustaz. Satu bungkus berapa? Ya ben ngitungnya gampang 10.000 lah. Ya. 10.000. Berarti kan sehari berapa? 20.000 kali 30 600.000. Berarti Anda itu dalam satu bulan bisa nabung 600.000. Kali satu tahun 7.200.000. Kali 10 tahun 72 juta bisa nggo mangkat karo bojone. Kayak gitu katanya enggak mampu. Orang yang pertama dan kedua. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana orang yang kedua ini apa? Dia itu melihat yang di atas. Dan dia melihat yang di atas karena motivasi kebaikan. Dan itu diperbolehkan, buktinya diperbolehkan oleh Nabi SAW, dikatakan yang kedua dan yang pertama pahalanya sama. Kalau gak boleh gak dapat pahala. Orang yang pertama dan keberapa? Kedua. Tadi ada berapa orang? Empat. Diterusakan apa orang? Ya. Orang yang ketiga. Warajulun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilma. Orang yang kedua. Dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak, akan tetapi tidak punya ilmu. Hartanya melimpah tapi minim ilmu agama. tidak tahu halal haram, tidak tahu kewajiban dalam harta yang harus dikeluarkan, blas enggak tahu. Fahuwa yakhbitu fihi yunfiquhu fi ghairi haqqihi. Orang yang ketiga ini asal-asalan di dalam menggunakan hartanya. Enggak pernah mengeluarkan zakat, enggak pernah infak. Pemasukannya dari harta-harta yang haram, cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ngawur. Ini orang yang keberapa? Yang ketiga. Hartanya untuk apa? Untuk maksiat. Dari satu klub ke klub yang lain. Klub malam maksudnya. Ya. Dari satu diskotik ke diskotik yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dari satu wanita ke wanita yang lain. Nas'alullah salam wal afiyah. Duitnya habis untuk seperti itu. Untuk judi. Untuk zina. Untuk minum. Untuk memuaskan syahwatnya. Ini orang yang keberapa? Ketiga. Orang yang keempat. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilma. Orang yang terakhir, orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Kere bodoh. Sudah miskin, tidak punya ilmu agama. Apa kata dia? Lau kana li malun mithlu hadha amiltu fihi mithlal ladhi ya'mal. Andaikan aku punya harta seperti yang ketiga. Seperti yang ketiga. Aku akan berfoya-foya seperti orang yang ketiga tersebut. Nyong pengen zina kayak-kayak. Saya pengen judi kayak itu. Saya pengen minum-minuman pakai itu. Selama ini saya minum-minumannya pakai oplosan autan karo apa? Enggak tahu saya. Ya. Saya pengen yang minuman yang pakai brand. Ya. Itu brand tembakan dor-dor bukan. Yang berbrand ya. Ya. Kalau saya punya duit saya mau seperti itu. Enak banget itu kemana-mana menghambur-hamburkan hartanya. Ini orang yang keberapa? Orang yang keempat. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil wizri sawa. Orang yang keempat dan yang ketiga ini dosanya sama. Anda bisa bayangkan. Yang paling sial yang siapa? Empat. Orang apa-apa oleh dosa. Karena apa? Karena niat yang buruk, karena kebodohannya. Makanya kebodohan itu sumber seluruh penyimpangan. Itu kebodohan. Maka hati-hati dari yang namanya kebodohan. Orang kalau sudah tidak faham ilmu agama, sumber keburukan semuanya dari situ. Maka kita harus memperbaiki yang satu ini. Gimana? Mau jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Hah? Ya, syukur-syukur. Pertama. Minimal kedua. Nek ora bisa pertama, kedua? Ora gelem milih nomor tiga. Apalagi? Apalagi nomor empat. Ya. Jadi intinya jawabannya adalah suatu saat kita boleh melihat ke atas kalau apa tadi memotivasi kita untuk menjalankan kebaikan. Lah terus kita melihat ke bawahnya gimana Ustaz? Kita melihat ke bawahnya seandainya kita termotivasi untuk menjadi orang kaya dan kita bekerja keras membanting tulang, memeras keringat. Kok ternyata antara hasil dan cita-cita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka saat itu apa? Lihat ke bawah. Supaya apa? supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengamalkan tuntunan Nabi SAW itu indah sekali. Ya. Ketika kita termotivasi untuk beramal, berbuat, kita akan bekerja keras. Tapi begitu gagal, kita tidak patah arang. Orang terus kendat. Ya. Tidak kemudian bunuh diri, enggak. Kenapa? Karena dia, oh masih ada yang lebih sial dalam tanda kutip. Ya. Masih ada yang lebih kesulitan hartanya dibandingkan kami. Ini yang di jawaban yang bisa kami sampaikan. Pembahasan terakhir kita adalah melihat ke bawah itu dianjurkan dalam perkara duniawi. Tapi kalau dalam perkara ukhrawi. Ukhrawi itu maksudnya apa? Bismillah. Apa? Iya, maksudnya akhirat itu apa maksudnya? Amal, ya, amal, ilmu, ibadah, ya. Kalau dalam masalah yang sifatnya ukhrawi, maka kita harus melihat kemana? Ke atas. Tidak boleh melihat kemana? Ke bawah. Saya ulangi. Kapan kita harus melihat ke atas terus? Dalam urusan ukhrawi, dalam ibadah, dalam amal saleh, ya, dalam ilmu agama, lihatlah ke atas, jangan ngelihat ke bawah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat Ali Imran ayat 133. Surat apa? Ali Imran ayat 133. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Berlomba mengejar surga Allah itu dengan apa? Dengan amal saleh, dengan ilmu, dengan amal. Yang namanya lomba itu ngelihat ke depan apa ke belakang? Ngelihat ke depan. Terus bagaimana saya bisa mendahului si fulan? Itu namanya berlomba. Makanya di dalam berinfak, Anda itu jangan lihat orang yang memasukkan lembaran yang gambarnya pedang. Tapi Anda lihat orang yang pakai peci. Bung Karno dan Bung Hatta, ya. Walaupun Pangeran Patimura juga punya jasa yang besar. Ya. Kalau Anda dalam masalah ngaji, ditegur sama orang, mas, kok ngajinya cuma seminggu sekali, mas? Lu mending nyong ngaji. Lu kayak orang ngaji. Jangan seperti itu. Kalau Anda ditegur, ngajinya seminggu sekali, iya. Si fulan itu ngajinya tiap hari, masya Allah. Saya harus seperti si fulan. Seperti itu. Kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu, dalam masalah amal saleh, dalam masalah akhirat, selalu lihat yang di atas kita. Sehingga kita akan terus terpacu. Si fulan membiayai anak yatim 1. Bismillah. Saya akan membiayai anak yatim berapa? 2. Si fulan menjadi orang tua asuh untuk santri 5. Masya Allah. Saya pengen menjadi orang tua asuh untuk santri berapa? 10. Rasulullah SAW, intermezzo, pernah didatangi oleh seorang sahabatnya, kakak beradik, kakaknya datang. Kakaknya kalau gak salah, atau adik, kayaknya kakaknya. Dia ngeluh kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, adik saya ini ngaji terus, gak pernah kerja. Yang kerja saya. Sehingga saya yang biayai kehidupan dia. Saya dalam hati saya itu agak enggak enak, wahai Rasul. Masa enak sekali dia ngaji, saya yang kerja. Nyong sing pahal ke sing ngaji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi rizkimu itu lancar gara-gara kamu membiayai adikmu belajar ilmu agama. Jadi yang membuat rezeki kamu itu lancar, itu karena kamu membiayai adikmu belajar ilmu agama. Kalau kamu hentikan biaya tersebut buat adik kamu, mungkin rezeki kamu akan macet. Ini menunjukkan apa? Bahwa membiayai menjadi orang tua asuh untuk santri-santri yang kurang ekonominya, itu akan melancarkan ekonomi Anda. Itu salah satu balasan duniawi dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Berdasarkan pengalaman saya, subhanallah ya, di pondok itu. Gak tahu ya. Dari 100 misalnya ya. Dari 100 orang santri misalnya. Itu yang mampu itu paling 20%. Yang 80% itu dari keluarga apa? Kurang mampu. Saya enggak tahu kenapa ya sing sugi-sugi pada anak-anak ora gelem apa sinau agama. Enggak tahu saya kenapa gitu ya. Sehingga saya sering temukan santri-santri saya itu ya sinau nyambi kerja. Jadi kalau di pondok kami itu kan jam 7 belajar sampai zuhur ya. Setelah zuhur sampai pagi lagi tidak ada pelajaran. Karena memang saya tahu persis banyak di antara mereka yang memang kurang mampu. Akhirnya mereka nyambi kerja. Ada yang jualan cilok, pulang sekolah jualan cilok. Ada yang jaga toko, ada yang nyuci mobil, ada yang jadi kuli bangunan, part time. Ya. Ada yang jadi satpam, subhanallah. Ya. Sampai kadang-kadang saya, ya Allah, kising sugi-sugi pada nengendi gitu. Ada di antara mereka yang masya Allah mampu, ya. Ada di antara mereka yang mampu, tapi minoritas. Yeah. Tapi minoritas. Sedangkan yang mayoritasnya justru tidak mampu. Nah, ketika kita melihat teman kita, dia menjadi orang tua asuh untuk santri misalnya. Satu atau dua orang. Oh, saya harus lebih dari dia. Dalam masalah urusan ukhrawi, dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, lihat terus ke atas. Dan itulah cirinya orang yang beriman. Di dalam surat Al-Mu'minun. Suratnya aja namanya apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat yang isinya cirinya orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat." Ulaika yusari'una fil khairat. Orang-orang yang beriman itu selalu bersegera di dalam amal kebajikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka selalu berada di depan. Selalu berada di depan. Silakan azan dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Tadi kita sampai surat Al-Mu'minun ayat berapa? 61. Jadi cirinya orang yang beriman kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat. Orang yang beriman itu akan selalu bersegera di dalam amal kebajikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka selalu di barisan yang terdepan. Dengar ada pembangunan masjid. Saya besinya semuanya, masya Allah. Ya, mulai dari pondasinya sampai apanya, sampai tiang-tiangnya sampai atasnya. Berlomba-lomba terus. Oh, kalau kayak gitu, aku tak keramiknya semuanya. Masya Allah. Aku batane tapi duene kur lima. Ora apa-apa. Daripada apa? Daripada tidak. Ustaz, masa itu dapat istana di surga? Iya. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah. Berarti niatnya apa? Ikhlas. Kamafhasi qatatin. Walaupun besarnya cuma seperti sarang burung. Susuh manuk. Sepira susuh manuk? Segini. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kita ini sudah bangun apa? Rumah nang dunya. Rumah di surganya mana? Ya. Masa kita enggak pengen punya rumah di surga? Di dunia ini sewidak tahun wis, umahnya ditinggal, orang digawa meng kuburan. Setelah itu kita mau punya rumah di mana kalau bukan punya rumah di surga? Ya. Oh, saya tanahnya Ustaz. Masya Allah. Butuh berapa Ustaz? Saya punya 100 hektar. Iya. Udah enggak apa-apa Ustaz, pakai 5 hektar silakan. Masya Allah. Selalu mereka itu di depan. Orang yang beriman dalam amal kebajikan selalu di depan. Orang cocok-cocokan. Ya. Orang tentenan. Ya, enggak. Begitu dengar ada kabar kebaikan, langsung dia berangkat. Tapi bukan cuma bangun atok, ngisine juga. Penyakitnya sebagian masyarakat itu kan kalau disuruh apa? Bangun tuh semangat. Ya. Makanya hampir-hampir sekarang ini hampir-hampir tidak ditemukan atau jarang sekali ada masjid yang jelek. Ya. Sudah jarang sekali masjid yang lantainya itu blur. Ya. Hampir-hampir tidak ada. Walaupun di kampung itu sudah apa? Keramik. Malah ada yang marmer. Tapi masalah yang ngisinya gue loh. Ya. Makanya kadang-kadang saya lah wis lah, wis ngono pada rame-rame nyumbang entuk nyong tek nyumbang jamaah. Ya nyumbang dua-duanya. Ya, yang bangunnya ya ngisinya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Surat apa ini? Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kenikmatan surga itulah yang dijadikan sebagai media perlombaan orang-orang yang berlomba. Jadi yang dicari itu bukan hanya undian oleh motor, oleh apa? Mobil, oli kulkas, oli rice cooker. Ya. Kita harus punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Mari kita berlomba untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ini terbatas. Rata-rata 60 tahun, itu rata-rata, ada yang di luar rata-rata, di luar rata-rata itu bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Anda yang umurnya 20 tahun, Anda pikirlah, esis 40 tahun niki. Siapa yang jamin kalau usia Anda masih 40 tahun? Bisa jadi usia Anda ini tinggal 1 tahun. Bahkan bisa jadi usia Anda tinggal 6 bulan. Bahkan bisa jadi usia Anda tinggal 1 bulan. Atau mungkin usia Anda tinggal 1 hari. Anda tidak tahu. Maka kalau misalnya ada peluang kebaikan, masuk. Keburu nanti ketutup. Ada peluang kebaikan di sana, masuk. Pintu kebaikan di sana, masuk. Pintu kebaikan di sana, masuk. Di sana saya bisa menyumbang tenaga saya. Di sana saya bisa menyumbang pikiran saya. Di sana saya bisa menyumbang harta saya. Dimanapun ada pintu kebaikan, masuk. Karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafis. Dan hendaklah dalam masalah surga, orang-orang yang berlomba itu mereka memperlombakan untuk mendapatkan surga tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang kedua dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan hadis yang ketiga. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Oh iya, besok hari Sabtu. Sabtu ba'da subuh itu jadwal rutin saya untuk ngisi di kuliah subuh di Masjid Agung Purwokerto, Masjid Agung Baitus Salam. Ya, yeah, ba'da subuh. Subuhan di situ. Kemudian saya mendapatkan jadwal sebulan sekali dengan tema fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, berusaha memahami nama-nama Allah yang mulia. Terus besok malamnya, malam Ahad ketiga, itu jadwal saya di Masjid 17. Nah, di Masjid 17 di depan Rumah Sakit Geriatri, temanya adalah Tazkiyatun Nufus. Temanya adalah Tazkiyatun Nufus. Ini sekedar info, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.